ku resah. Kau merangkuku di saat yang lain menindasku. Ingin rasanya aku selalu bersamamu. Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi, melepas rangkulanmu dan berhenti melindungiku tanpa sebab. Mungkin dan waktu tak memberi kesempatannya. Tapi setidaknya kau telah merubahku dari resah menjadi luka. Saat ku terjatuh ke dalam ruang yang penuh kepahitan, kau melindungiku di saat yang lain menyerangku. Ingin rasanya aku melihatmu di setiap langkahku. Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi, melepas rangkulanmu dan berhenti melindungiku tanpa sebab. Mungkin alam semesta tak menerimanya. Dan waktu tak memberi kesempatannya. Tapi setidaknya kau telah merubahku dari resah menjadi luka. Namun aku akan tetap di sini menunggu alam semesta menerima dan angin membawakan jawabannya. Karena detak jantung dan nadiku akan selalu merindukanmu.